sudah jadi janda. Abang bertanya, janganlah adikku marah. Soal apakah engkau berpisah dengannya? Mengaku saja, janganlah adik berdusta. Sudah lamakah adik berpisah dengannya? Apakah benar sudah tak sayang padanya? Jadi gantinya adik yang nyanyi, abang pemain musiknya. Memang demikian, kalau seorang seniman suka dan duka sama-sama soal apakah engkau berpisah dengannya? Mengaku saja, janganlah adik berdusta. Sudah lamakah adik berpisah dengannya? Apakah benar sudah tak sayang padanya? Gantinya adik yang nyanyi, abang pemain musiknya. Memang demikian, kalau seorang seniman suka dan lupa